Bersama Adela, mundur alon-alon. Boleh nangis, boleh nyanyi, boleh goyang. Turun, tapi nyanyi ya. Tangan di atas semua. Aku mundur alon-alon. Dilimpahkan rizkinya, diberikan kebahagiaan selalu untuk saudara-saudara kita yang sedang bekerja jauh di negeri tetangga ya. Ya, satu persembahan cantik bersama Wong Ayu yang satu ini untuk Pemalang semuanya, kita haturkan tembang perdana bareng hadirnya Elsa Safira New Merata. Hey, lagu terbaru spesial buat semuanya. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Oh kebangetan I'm not afraid. jatuh cinta karo aku iki ya iki. Yo silakan adalah cinta luar biasa. Tangannya di atas semuanya dong, goyang lagi. Bocahnya sing apa saran aku, yeah, monggawe laraku pamer bojoannya. Sampai jengah ya, Pak. Thank you. Sing penting tetap kondusif, kita goyang kembali ada Elsa Safira Adela. Selamat sore Woka. Adela. Spesial buat semuanya. Halo. Ibu-ibu cantik semua yang di depan saya, tangannya di atas yuk. Semuanya kita goyang sama-sama yuk. Hey. selamat sore. Assalamualaikum. Orono. Iya mengene. Iya mengene. Mi lagi mi. Pertama Sang Ramayana dan juga. Coba coba. Biasa nyanyi. Baik. Ego Game Videografi ini bener. Dia New Monata Kandaniko Elsa Safira. Selamat pagi semuanya. Ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku, akan kembali lagi. Katamu kau tak bisa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. juga dari tim Sabara, dari Polri, dari Polsek Sukolilo, matur sembahun. Yuk, ini satu request ada untuk rekan-rekan semuanya, ada istri setia bersama Elsa Safira. Ra. Selamat sore Wokil Tersatu. Nanti apa Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih.